Nah, ini ada pertanyaan, jika kita terluputkan satu rakaat dari sholat karena lupa, apakah menggantinya cukup dengan menambah sejumlah yang kita lupa, meskipun baru teringat, jadi menyusulkan satu rakaat itu untuk melengkapi, meskipun baru teringat setelah beberapa jam, atau ketika sudah melakukan aktivitas lain di luar masjid. Nah, jika sudah keluar masjid, kemudian sudah di luar masjid, berarti sudah keluar dari tempat sholat. Nah, begitu pula sudah lama waktunya, ya, mualatnya sudah putus. Sholat itu kan satu rangkaian. Sholat itu satu rangkaian yang utuh dari awal takbiratul ihram sampai salam yang harus dikerjakan secara mualat, yakni berkesinambungan, sambung menyambung tanpa dipisah. Nah, ya. Kecuali jika masih dalam masjid dan waktunya baru beberapa menit, tidak lama gitu. Mualatnya belum putus, bisa langsung disambung. Nah, asalkan tidak melakukan pembatal sholat dalam keadaan sadar, ya ini. Nah, seperti yang pernah terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat, ya, di siang hari. Nah, sholat 4 rakaat. Nabi alaihi salatu wassalam hanya sholat 2 rakaat kemudian salam. Setelah itu Nabi berdiri dan pergi ke dekat batang pohon kurma yang ada di dalam masjid. Ketika Nabi belum dibuatkan mimbar, Nabi berkhutbah di atas batang pohon yang ada di arah kiblat, di bagian depan masjid, dalam masjid, di arah kiblat, bagian depan. Nabi juga berkhutbah naik ke situ sampai kemudian Nabi dibuatkan mimbar dan itu ditinggalkan. Nah, jadi ketika itu Nabi setelah salam ke dekat pohon itu, mengambil posisi di situ, ya. Para sahabat semuanya dalam keadaan bingung. Nah, mereka tidak paham hakikat kejadian itu. Kenapa mereka bingung? Karena itu kan masa turunnya wahyu. Masa turunnya wahyu itu setiap saat bisa turun wahyu, bisa ada perubahan syariat tergantung kebijakan Allah. Jadi mereka menyangka barangkali turun wahyu dan memang diubah jadi 2 rakaat. Nah, jadi mereka diam saja. Meskipun bertanya-tanya gitu kan, sambil menunggu, karena mereka juga tidak berani menegur Nabi. Nah, ya, karena mereka sangat memuliakan dan menghormati Nabi. Mereka tidak berani menegur Nabi, yang menunggu. Barangkali Nabi sendiri yang memulai. Tapi ada satu sahabat yang penasaran. Disebut Zulyadain, karena kedua tangannya panjang. Ini yang berani bertanya. Ya Rasulullah, anafid am kusiratis sholah? Wahai Rasulullah, apakah anda lupa atau sholat memang dikosor? Ya, ini hanya dikerjakan 2 rakaat. Nabi kaget. Ditanya itu. Nah, Nabi memperjelas dari sahabat, ya, dan didukung oleh yang hadir. Dalam keadaan mereka semua tidak sadar. Mereka itu berbicara di situ dalam keadaan tidak sadar bahwa mereka masih dalam sholat. Nabi juga ketika bertanya balik itu masih ingin meyakinkan, jadi belum sadar. Sampai yakin, Nabi diam, langsung balik ke tempatnya, langsung, ya, mengambil posisi, kembali berdiri melanjutkan rakaat ketiga, keempat. Setelah itu setelah salam, Nabi sujud sahwi 2 rakaat. Nah, jadi mereka di situ aktivitas bergerak, ya, berjalan dan terjadi pembicaraan singkat dalam keadaan tidak sadar bahwa mereka dalam sholat. Jadi itu dimaksudkan dengan batalkan sholat. Karena jika mengerjakan pembatal sholat seperti berjalan ke sana kemari, berbicara dalam keadaan tidak sadar, itu dimaksudkan. Nah, jadi jika ini terjadi kasusnya seperti ini, ada orang yang lupa misalkan, asalkan dia tidak melakukan pembatal sholat secara sadar, dia memang tidak sadar, mungkin bincang jadi belum sadar, berjalan ke sudut masjid yang mana, kemudian belum lama beberapa menit teringat. Adapun jika dia sudah keluar dari masjid sudah sekian, apa disebutkan sih beberapa jam misalkan, putus sudah, tidak mungkin disambung, berkesinambungannya sudah luput. Artinya caranya harus diulang dari awal. Harus diulang dari awal. Diganti yang tadi sudah mulghah. Sudah batal, sudah tidak terucap. Jadi harus mulai sholat dari awal. Nah, wallahu a'lam, ini dulu.